Mitra Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi, mengatakan, sektor industri baja, susu, dan rokok mengalami kerugian setelah kegiatannya terganggu erupsi Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, menurut data dari Apindo, berapa besar kerugian sektor usaha akibat bencana erupsi Gunung Kelud tersebut? Ya, saya pikir kerugiannya itu tentu saja ya, kalau pemerintah sudah memperkirakan. Kerugian kita ini pertama itu tentu di bidang pertanian, logistik kita itu kan semua terganggu di Jawa Timur ini selama seminggu ini ya. Terutama juga dengan pesawat-pesawatnya yang beberapa airport tutup dan lain-lain, ini kan semua banyak terganggu. Baik terganggu daripada logistiknya, terganggu penumpangnya, terganggu orang kesananya dan lain-lain, sehingga akan menimbulkan tambahan cost buat kita. Tapi yang paling parah di sana itu, yang paling kena itu tentu sektor pertanian ya. Karena pertaniannya yang paling besar di daerah sana, yang kedua adalah peternakan ya. Karena sebagian besar juga sapi-sapi mereka itu yang mensuplai Nestle di sana ya. Pembeli-pembeli susunya. Sehingga susunya kalau ada apa-apa kan nggak bisa kerja selama beberapa hari. Dan nggak tahu sampai sekarang apa mereka masih bisa memeras susu untuk dijual kepada pabrik Nestle itu. Itu sebagian besar disuplai dari daerah Jawa Timur yang sapi-sapi itu yang kena Gunung Kelud itu ya. Tapi yang lain tentu yang mengenai makanan minuman tentunya ya, dan 9 bahan pokok ini pasti akan terganggu di dalam kita melihat kemungkinan ini menambah tentu inflasi kita setelah banjir ini tentu Gunung Kelud lagi kan. Jadi semua itu menurut saya ya kita sebagai pengusaha-pengusaha tentu dirugikan ya. Mungkin beberapa ratus miliar ini di dalam waktu beberapa hari ini kita, kalau pemerintah sudah menduga kerugiannya itu kira dari pihak pertaniannya sudah lebih dari 1 triliun ya. Pemerintah sudah mempersoalkan ini dan kita belum mendapatkan laporan detail, tapi kita sudah tahu bagaimana stucknya daripada industri yang ada di Jawa Timur itu. Bagaimana logistiknya stuck, kita nggak bisa jualan juga, kita nggak bisa menerima barang juga, ya, dan beberapa bidang tertentu yang ada di sana tentu kena ya. Di situ kan yang paling besar itu tentu pabrik rokok ya. Juga sekali di sana, ada gudang garamnya di sana, ada Bentulnya di sana, Sampurnanya mungkin nggak sampai kena dalam arti langsungnya daripada abu itu biar karena dia di Jawa Timur di daerah Surabaya dekat ya. Jadi ini semua kita detail belum dapat hitungannya, cuma sudah pasti kita rugi beberapa ratus miliar lah dalam beberapa hari ini, dan ini akan terjadi terus menerus kenaikan cost kita. Yang kedua adalah terjadi kita jualannya juga makin terganggu, dan penjualan kita ke Jawa Timur makin terganggu, sedangkan itu pasar salah satu yang terbesar juga di pasar ekonomi kita, karena penduduknya nomor 2 paling banyak setelah Jawa Barat. Ya, dan Jawa Timur itu juga akan mengganggu sekali karena itu pusat daripada perdagangan daripada Indonesia bagian timur, semua ada di Surabaya. Nah, ini pasti akan terganggu menurut saya, dan ini yang kita belum bisa hitung sampai sekarang persis detailnya berapa kerugian, tapi pasti kerugiannya itu cukup besar gitu menurut saya. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah maupun pengusaha dalam waktu dekat ini? Saya pikir yang kita perlu lakukan secepatnya, dan ini kita ketemu Menteri Perdagangan, adalah bagaimana menjaga kebutuhan daripada pokok rakyat kita yang ada di sana. Tentu yang pertama yang harus diselesaikan adalah tentu langsung tentu masalah gempa itu sendiri, apa masalah meletusnya Gunung Kelud itu sendiri adalah masalah bagaimana menyelesaikan daripada pengungsi ini itu jangka pendek sekali itu harus diselesaikan, yaitu makanan mulai itu. Buat kita itu adalah keseluruhan Indonesia ini akan ada terjadi nanti inflasi karena kekurangan daripada barang-barang pertanian, barang untuk peternakan, dan segala macam itu akan affected juga seluruh harga barang daripada kita. Sehingga ini yuk harus lakukan, kalau kita nggak bisa produksi dari daerah-daerah lain, bisa kita supply juga di tempat-tempat ya, seperti Jawa Timur itu, tentu kita harus import. Nah, ini bagaimana kebijakannya, karena kali ini dibiarkan ini bisa terjadi di mana kita akan menghadapi inflasi yang lebih tinggi. Barang-barang akan naik. Ya, dan masyarakat akan konsumen-konsumen pasti akan terganggu ya dengan situasi ini. Jadi ini kecepatan pemerintah di dalam supply dan demand-nya itu, dan supply-nya yang terganggu sekarang ini harus bisa diimport kalau perlu untuk mengcover ini supaya dalam waktu singkat kita tidak menghadapi masalah berlarut-larut lagi nanti. Ini yang perlu kita selesaikan dan sekarang harus di-plan dan dikerjakan menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.